Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Telah kita selesaikan pada pembahasan yang sebelumnya bab ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah. Bab hasungan untuk seseorang berdakwah terhadap kalimat syahadah la ilaha illallah. Pada bab yang setelahnya, al-muallifu rahimahullah menyebutkan tentang tafsir tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. Pembahasan seputar tafsir dari at-tauhid dan tafsir dari kalimat syahadah la ilaha illallah. Pembahasan ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah sengaja diuraikan oleh mu'alif dan terletak setelah bab ad-da'wah ila syahadati an la ilaha illallah, untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya at-tauhid, demikian pula kalimat tauhid la ilaha illallah, yang terkandung di dalamnya keutamaan, demikian pula hasungan agar seorang muslim mendakwahkan kalimat tersebut, tafsirnya bukan sebagaimana tafsir yang disangka oleh sebagian manusia, yaitu hanya sekedar menjelaskan tentang tauhid ar-rububiyah, mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam perkara rububiyah, yaitu kewajiban untuk seseorang meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat di dalam menciptakan alam semesta, di dalam mengatur alam semesta, di dalam memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, memberikan kesembuhan dan yang semisalnya. Dari kelaziman-kelaziman konsekuensi tauhid ar-rububiyah. Namun yang dimaksud dengan at-tauhid yang dengannya terdapat keutamaan pada kalimat tersebut, demikian pula jaminan keamanan dan hidayah bagi pelakunya, demikian pula hasungan agar seseorang mendakwahkan kalimat tersebut, adalah at-tauhid al-uluhiyah atau at-tauhidul ibadah, tauhid ibadah yang memberikan makna mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah. Sehingga ketika seseorang melakukan perkara-perkara ibadah apapun bentuknya, maka wajib baginya mengikhlaskannya hanya untuk Allah, di mana pelakunya tidak menjadikan seorang makhluk sebagai sesuatu yang dia berikan ibadah tersebut untuknya. Seperti seseorang melakukan doa, seharusnya doa yang termasuk dari ibadah ia berikan untuk Allah, namun ia berikan untuk makhluk. Ia berdoa kepada Nabi, ia berdoa kepada seorang wali, ia berdoa kepada seorang yang soleh. Ini termasuk dari perkara-perkara yang akan membatalkan tauhid tersebut. Sehingga ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pembahasan seputar tafsir at-tauhid dan tafsir kalimat syahadah la ilaha illallah adalah pembahasan yang sangat penting sekali, yang sangat penting untuk kemudian kita mengetahuinya secara bersama. Karena dengan pemahaman yang benar seputar tafsir dari kalimat tauhid tersebut, akan bisa menyelamatkan seorang hamba dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesesuaian diangkatnya bab ini oleh mu'alif dan diletakkan setelah beberapa bab yang diuraikan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian di sini beliau membawakan firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-57. Firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'una, mereka orang-orang yang, mereka orang-orang musyrikin berdoa kepadanya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari, mereka mengharapkan untuk sampai kepada Rabbnya adanya wasilah, perantara yang akan menyebabkan mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ayyuhum aqrab, mana di antara wasilah tersebut, mana di antara mereka yang dekat dengan Allah. Kemudian disifati di dalam ayat tersebut, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-57. Makna ayat ini berisikan bantahan terhadap mereka orang-orang musyrikin yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Mereka memberikan doanya untuk nabi, mereka memberikan istighatsahnya kepada seorang wali, seorang yang soleh, mereka menggantungkan tawakalnya, rizkinya kepada nabi, seorang wali, orang-orang yang soleh. Dalam keadaan orang-orang soleh yang mereka seru tersebut adalah orang-orang yang mendekatkan diri mereka dengan Allah Azza wa Jalla, yang takut akan azabnya dan berharap akan rahmatnya. Sehingga lihat perbedaan yang jauh antara orang-orang musyrikin yang mereka terfitnah dengan kesolehan seorang hamba dengan keadaan orang-orang soleh. Orang-orang musyrikin mereka menyembah orang-orang soleh, padahal orang-orang soleh tersebut adalah orang-orang yang takut akan azab Allah, berharap akan rahmatnya, dan berupaya untuk mendekatkan diri mereka sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang berkeinginan untuk meniru para nabi, untuk meniru orang-orang saleh, untuk meniru para wali-wali Allah Azza wa Jalla, maka ikutilah ibadah mereka. Di dalam beribadah kepada Allah, mereka mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Mereka berupaya untuk kemudian mencari amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah. Ketika berharap, mereka mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka memiliki rasa takut, yang mereka takuti hanya Allah Azza wa Jalla, bukan seorang makhluk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam ayat ini, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, nampak jelas di sisi kita keinginan al-muallif rahimahullah memasukkan ayat ini termasuk dalam tafsir tauhid wa syahadah alla ilaha illallah. Artinya, ketika seseorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan dia telah mengikrarkan kalimat syahadah la ilaha illallah, maka wajib baginya memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia tiru keadaan orang-orang musyrikin yang Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam ayat tersebut. Terfitnah dengan para nabi, terfitnah dengan orang-orang soleh, hingga akhirnya ketika mereka mendapatkan musibah, mereka berdoa menyebut nama nabi dan orang soleh tersebut. Ketika mereka dilanda kesedihan, kegundahan, mereka menginginkan jalan keluar beristighatsah kepada para nabi dan orang soleh tersebut. Namun seharusnya dia meniru para nabi dan orang-orang soleh, di mana mereka mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, seseorang yang ia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, walaupun yang diibadahi adalah seorang nabi ataukah sosok seorang yang saleh, pada hakikatnya dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, belum merealisasikan mewujudkan kalimat la ilaha illallah, karena dia masih memberikan ibadahnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan manusia ditinjau dari sisi bertauhid tidaknya, beribadah tidaknya dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama, dan ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap Kitab Tauhid, adalah seseorang yang man ya'budu ghairallahi faqat, adalah seseorang yang dia beribadah untuk selain Allah Azza wa Jalla saja. Dia beribadah untuk selain Allah saja, tidak pernah beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini adalah orang-orang musyrikin al-kafirin, orang-orang musyrik yang kafir, tidak pernah menyembah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, man ya'budullaha wa ya'budu ghairahu, seseorang yang ia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ia beribadah untuk Allah, ia juga beribadah untuk selain Allah. Maka mereka inilah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Dan orang-orang musyrikin Arab. Dan orang musyrikin Arab. Yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah perintahkan untuk mendakwahi mereka, adalah termasuk dari kriteria kedua dari macam yang tadi kita sebutkan. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agamanya Abu Jahal, agamanya Abu Lahab, agamanya mereka orang-orang musyrikin Quraisy yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah agama al-musyrikin, orang-orang musyrik yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Teramat banyak dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin Arab adalah orang-orang yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Di antaranya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka mereka orang-orang musyrikin Arab, Allah Azza wa Jalla kisahkan apabila berada di atas satu perahu dan perahu tersebut dalam keadaan terombang-ambing oleh derasnya ombak lautan. Maka mereka, kata Allah Azza wa Jalla, da'awullaha mukhlisina lahuddin, berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ibadah ini hanya untuknya. Sehingga ketika dalam kondisi genting mereka tidak beribadah kepada Lata. Mereka lupa berhala Lata, mereka lupa berhala Uzza, Manat, berhala-berhala yang mereka agungkan. Dan Allah sebutkan nama-nama berhala tersebut di dalam suratnya surah An-Najm, sebagai bentuk pengingkaran Allah Azza wa Jalla kepada apa yang mereka menjadikan tandingan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga mereka ketika itu hanya beribadah kepada Allah. Namun Allah sebutkan falamma najahum, ketika kami selamatkan mereka, ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, maka mereka kembali melakukan perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa sebelumnya mereka berdoa ikhlas untuk Allah, namun ketika dalam keadaan lapang mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Di dalam kisah ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terdapat faedah yang lainnya, yaitu apabila seorang musyrik yang ketika dalam posisi genting mereka mengingat Allah dan berdoa kepada Allah, memohon keselamatan, memohon jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya, itu Allah selamatkan mereka, Allah dengarkan doa mereka, Allah Azza wa Jalla kabulkan mereka. Maka apalagi seorang muslim yang muwahhid, seorang muslim yang muwahhid yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ini pentingnya seseorang bertauhid dan benar-benar mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, dan firman Allah Tabarak wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi, dan ketika Ibrahim alaihi salam ia mengatakan kepada kaumnya dan kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ucapan Nabi Ibrahim kepada sang ayah yang ketika itu seorang yang musyrik, wa qaumihi dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri terhadap seluruh apa yang kalian sembah. Ma di dalam bahasa Arab memiliki makna al-mausul, yang apabila terdapat dalam satu kalimat maka setiap isi mausul tersebut bermakna al-umum, yaitu terkena kepada apa saja yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihi salam berlepas diri kepada seluruh sesembahan-sesembahan ayahnya dan kaumnya. Illa alladhi fatarani, kemudian ada yang dikecualikan oleh Ibrahim alaihi salam, kecuali zat yang telah menciptakanku. Menunjukkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam beliau mengingkari sesembahan-sesembahan yang disembah oleh ayahnya dan kaumnya, yaitu sesembahan-sesembahan yang batil, sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam menetapkan satu-satunya yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikenal di kalangan mereka para ulama yang termasuk dari rukun tauhid, rukun kalimat tauhid yang wajib ditetapkan, diikrarkan, diyakini oleh pemiliknya. Yang pertama adanya nafi, menafikan, artinya adalah menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Dan yang demikian terdapat pada kalimat yang pertama, pada kalimat la ilaha illallah, yaitu la ilaha. Ia menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua yang harus ditetapkan adalah al-isbat, menetapkan satu-satunya yang disembah adalah Allah Azza wa Jalla, terdapat pada kalimat illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nafi serta isbat disebutkan di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hikayat dari kisah dan perkataan Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi as-salat wassalam. Sehingga disebutkannya ayat ini termasuk dalam bab tafsir tauhid dan tafsir kalimat syahada la ilaha illallah, insyaallah jelas. Tadi kita sebutkan adanya nafi dan adanya itsbat, dan ini termasuk dari rukun yang terdapat pada kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa qawlihi Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, sebelum kita menyebutkan ayat yang setelahnya, menyebutkan faedah kenapa di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ucapannya illa ladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Tidak disebutkan dengan lafadz illallah, illallah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi disebutkan illal ladzi fatarani. Beliau menyebutkan rahimahullah, di sana ada faedatan, dua faedah. Kenapa di dalam ayat ini Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyebutkan dengan kalimat tersebut illal ladzi fatarani, bukan illallah. Naam. Yang pertama kata beliau rahimahullah, al-isyarah ila illati ifradillahi bil ibadah, isyarat sebab musabab kenapa seorang hamba wajib mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah. Sebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini. Maka apabila Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang menciptakan seluruh makhluknya, maka wajib bagi makhluk untuk mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah. Sehingga ini yang disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya min lawazimi tauhidir rububiyah, termasuk dari konsekuensi-konsekuensi tauhidur rububiyah adalah at-tauhid al-ibadah. Wajib bagi pemiliknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara ibadah. Sehingga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah firman Allah tabaraka wa ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ataukah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, alladhi ja'ala lakum al-ardu firasha wa samaa bina'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Lihat di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita sebagai hambanya untuk benar-benar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam perkara rububiyah, mengingatkan kita bahwasanya yang menciptakan kita seluruhnya adalah Allah, yang menurunkan hujan dari atas langit adalah Allah Azza wa Jalla, yang menegakkan langit di atas kita adalah Allah Azza wa Jalla. Maka apabila seseorang menetapkan itu seluruhnya adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan sekutu selain Allah untuk kalian sembah mereka, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya, mengetahui Allah adalah yang menciptakan kalian, mengetahui Allah Azza wa Jalla adalah yang mengatur alam semesta ini. Menunjukkan seseorang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam perkara rububiyah, sudah pasti dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara al-ibadah. Naam. Kemudian faedah, kemudian sebab yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-isyarah ila butlan ibadatil asnam, sebagai isyarat batilnya seseorang menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhala-berhala yang disembah oleh mereka orang-orang musyrikin. لأنها لم تفطركم حتى تعبدوها, karena berhala-berhala tersebut adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak menciptakan kalian hingga menyebabkan kalian menyembah berhala-berhala tersebut. Nah, sehingga disebutkan di dalam ayat ini perkataan Nabi Allah Ibrahim illal ladzi fatarani, menunjukkan apa yang disembah oleh ayahnya Ibrahim alaihi salam, demikian pula apa yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah sesembahan yang batil, karena tidak menciptakan mereka, tidak memiliki tidak memiliki andil di dalam menciptakan makhluk. Sehingga apabila mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, maka mewajibkan untuk kita memberikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara dua sebab dan faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, Allah berfirman, wattakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbabam min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka ahlul kitab menjadikan para pendeta-pendeta mereka, para rahib-rahib mereka sebagai arbab, sebagai tandingan-tandingan sekutu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah azza wa jalla sebagai tandingan-tandingan sekutu, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini beberapa ayat yang dibawakan oleh Ma'alif rahimahullah, yang di dalamnya terkandung makna tafsir dari syahada la ilaha illallah, demikian pula tafsir dari kalimat at-tauhid. Wa fi sahihi, dan di dalam as-sahih, anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qal, dari nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah azza wa jalla, haruma maluhu wa damuhu, maka Allah azza wa jalla haramkan darahnya dan hartanya. Wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla, dan hisabnya adalah berada di tangan Allah azza wa jalla. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh Ma'alif rahimahullah di dalam bab yang tadi kita sebutkan, bab tafsir tauhid wa syahadah alla ilaha illallah. Tayib, kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid. Naam. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, bab tafsir tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah, huma bima'nan wahid. Keduanya yaitu tauhid dan kalimat syahadah la ilaha illallah itu memiliki makna yang satu. Makna yang satu, sehingga kalimat la ilaha illallah dikatakan sebagai kalimat tauhid. La ilaha illallah adalah tauhid, tauhid adalah la ilaha illallah. Naam. Fa huwa min babi 'atfil mutaradifain. Ini di dalam bahasa Arab dikenal termasuk dalam bab 'ataf, dari sesuatu yang sama, tidak berbeda antara satu dengan yang lain, mutaradifain. At-tauhid adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah tauhid. Naam. Wa hadhihi al-mas'alah, sehingga ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apabila la ilaha illallah adalah bermakna at-tauhid, sehingga ketika seorang muslim ia menetapkan rukun dari rukun-rukun Islam, rukun pertamanya adalah wajib baginya untuk mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada lafaz syahadah la ilaha illallah memberikan makna ketika dia ingin merealisasikan, menjalankan rukun yang pertama dari kelima rukun Islam, maknanya adalah wajib baginya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wajib untuk menanggalkan segala sesuatu, tandingan-tandingan sekutu yang dia sembah dari selain Allah azza wa jalla. Ada sebagian mereka yang percaya kepada jimat-jimat, apakah bentuknya cincin, ataukah bentuknya gelang, ataukah bentuknya tulisan-tulisan yang tidak jelas maknanya, kemudian dia lipat dan ditaruh di sakunya, ataukah ditaruh di salah satu dari bagian sisi rumahnya. Maka ketika dia mengerti tentang la ilaha illallah, mengerti tentang tauhid, wajib baginya untuk menanggalkan segala sesuatu yang ia percayai bisa memberikan manfaat, bisa menolak bala kemadaratan dari selain Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka masuk Islam, maka mereka mengingkari dan bahkan meninggalkan segala sesuatu berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Orang-orang musyrik yang terdahulu, jangan kita sangka mereka tidak mengenal istilah jimat. Mereka mengenal istilah jimat yang dikenal oleh mereka dengan tamaim, dengan tamimah. Mereka menggantungkan tamimah, tamimah kadang di bayi-bayi yang baru lahir. Kadang juga mereka mengikatkan semacam gelang di lengannya. Dalam rangka, kata mereka, berdasarkan keyakinan mereka menolak kelemahan, menolak adanya kelemahan pada tubuhnya. Ini termasuk dari kebiasaan tradisi orang-orang jahiliyah yang bertentangan dengan tauhid dan diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Mungkin dengan istilah kita dikenal dengan kalimat istilah rajah, ya kan? Ada istilah rajah. Rajah itu bisa berbentuk tato. Bisa berbentuk tato. Tato di lengannya, tato singa, menunjukkan lengannya sekuat singa. Tato di kakinya, tato kuda, menunjukkan bahwasanya dia berlari seperti kencangnya kuda. Masya Allah. Ini raja-raja. Nah, seluruh raja-raja ataukah jimat-jimat ataukah mantra-mantra yang dipercaya bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak kemadaratan dengan sendirinya selain Allah Azza wa Jal, maka itu semuanya adalah kesyirikan yang membatalkan tauhid, membatalkan kalimat la ilaha illallah. Apabila sesuatu itu membatalkan kalimat la ilaha illallah, bila kalimat la ilaha illallah itu runtuh, maka menunjukkan bahwasanya pelakunya tidak lagi menjalankan rukun-rukun Islam, yang menunjukkan bahwasanya dia keluar dari Islam. Wal'iyadzabilah, wal'iyadzabilah. Sehingga mereka para ulama menyebutkan bahwasanya kesyirikan adalah termasuk dari sebab-sebab seseorang murtad keluar dari Islam. Wal'iyadzabilah. Karena pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahkan Islam, agama Islam sangat berbeda dan nampak perbedaannya dengan agama-agama kesyirikan, agama-agama orang-orang musyrikin, melihat dari sisi ibadah-ibadah mereka. Umat Islam, mereka beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jal. Mereka meninggalkan raja-raja, mereka meninggalkan tamimah-tamimah, mereka meninggalkan gelang-gelang yang diikatkan di lengan-lengan mereka sebelumnya. Bahkan mereka memiliki keyakinan apabila busur atau tali busur itu telah usang, maka apabila diikatkan di kendaraan-kendaraan mereka akan bisa menolak bala. Apabila diikatkan di tubuh-tubuh mereka akan bisa menolak adanya bala, mendatangkan adanya manfaat. Sehingga mereka terbiasa mengikatkan di kendaraan-kendaraan mereka tali-tali dari water, tali-tali dari busur yang sudah usang tersebut. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga seluruh dari bentuk praktek ibadah kesyirikan apapun bentuknya, maka itu seluruhnya bertentangan dengan agama Islam. Dan ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, yang dia lakukan adalah bukan termasuk dari ajaran Islam. Karena Islam adalah ajaran tauhid, kesyirikan bertentangan dengan ajaran Islam tersebut. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Su'di rahimahullahu ta'ala, wa hadhil mas'alatu akbarul masail, dan masalah ini adalah masalah yang paling besar, wa ahammuha, dan paling pentingnya, kama qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang diucapkan, disebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Wa haqiqatu tafsir tauhid, dan hakikat dari tafsir at-tauhid adalah, kata beliau rahimahullah, al-ilmu wal-i'tiraf bitafarrudir rabbi bijami'i sifatil kamal, mengetahui dan mengenal keesaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifatul rahmah, sifatul khalq, penciptaan, sifatul quwwah, sifatul izzah, kemuliaan. Ini sifat-sifat yang sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ikhlasul ibadati lahu, dan mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita melihat sebagian dari tulisan-tulisan para ulama al-mutaqaddimin, di antaranya tulisan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, beliau membagi tauhid menjadi dua bahagian. Yang pertama, al-ma'rifatu wal-qasd. Yang pertama adalah tauhid al-ma'rifah, tauhid pengetahuan. Maksudnya adalah seseorang diajarkan pada tauhid ma'rifah ini tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Diajarkan dengan tauhid ini keesaan Allah Azza wa Jalla dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Sehingga yang dimaksud dengan tauhidul ma'rifah adalah tauhidur rububiyah dan tauhid al-asma was sifat. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua, tauhid al-iradah wal qasd. Tauhid keinginan dan maksud seseorang melakukan sesuatu. Yang beliau maksudkan adalah dengan tauhid ini, ketika seseorang beribadah, maka dia maksudkan, dia niatkan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dengan istilah sebagian mereka para ulama, tauhid al-ibadah, tauhidul uluhiyah. Sehingga walaupun sebagian mereka para ulama al-mutaqaddimin yang terdahulu membagi tauhid ini dengan dua pembagian yang tadi kita sebutkan, namun pada hakikatnya pembagian mereka sama dengan pembagian kebanyakan di antara mereka para ulama al-mutaakhirin, yang menyebutkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga macam, tauhidur rububiyah, tauhid al-uluhiyah, yang terakhir adalah tauhid al-asma dan as-sifat. Naam. Dan di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Su'di rahimahullah menyebutkan dengan dua istilah tauhid berdasarkan pentafsiran yang disebutkan oleh mereka para sebagian para ulama al-mutaqaddimin. Tauhidul ilmu wal i'tiraf. Yang beliau maksudkan adalah ar-rububiyah dan al-asma was sifat. Ya, wajib untuk mengesakan Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla dan seluruh sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, tauhid al-ikhlasul ibadati lahu, yang dikenal dengan tauhidul ibadah, wajib untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa dzalika yarji'u ila amrain, dan yang demikian itu seluruhnya kembalinya, muaranya kepada dua perkara, kata beliau rahimahullah. Al-amrul awal, perkara yang pertama, nafyul uluhiyyati kulluha, nafyul uluhiyyati kulliha an ghairillahi ta'ala, menafikan segala bentuk peribadahan-peribadahan seluruhnya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wajib untuk menafikan adanya berhala-berhala yang dipercaya oleh sebagian mereka. Apabila seorang menyembahnya, maka berhala tersebut akan mendengarkan doanya. Ia juga menafikan kuburan-kuburan yang disembah, yang didatangi. Apabila seseorang menyembahnya, mendatanginya, maka akan mendapatkan manfaat akan terhindar dari bala kemadharatan. Dia tidak percaya kepada batu-batu yang disembah, pohon-pohon yang disembah, yang ia berikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi an ya'lama wa ya'taqid alla yastahiqqa al-ilahiyah wala syai'an min al-'ubudiyyah ahadun min al-khalq. Di mana wajib baginya untuk mengetahui dan meyakini bahwasanya tidak ada seorang makhluk pun yang berhak untuk disembah, tidak seorang nabi yang diutus, tidak pula seorang malaikat yang dekat dengan Allah, wala ghairihima, dan tidak pula selain dari keduanya. Walaisa li ahadin minal khalqi fi dzalika haddun wala nasib. Tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki andil dan bagian dalam perkara ibadah tersebut. Karena ibadah adalah hak Allah Azza wa Jalla. Bila ibadah adalah hak Allah, maka wajib bagi seorang muslim ketika ia beribadah, ia berikan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ibadah itu bisa bentuknya nampak zahir, bisa bentuknya batin. Yang nampak, yang kita melihatnya ketika seseorang melakukan sesuatu, kita melihatnya dia beribadah, seperti halnya sholat, sujud, ini termasuk dari ibadah. Ataukah seperti halnya ruku, ini termasuk dari ibadah. Sehingga tidak boleh seseorang ia berikan rukunya untuk selain Allah Azza wa Jalla, ia berikan sujudnya untuk makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Ini kesyirikan, karena itu seluruhnya adalah ibadah. Sehingga termasuk dari perkara yang diingatkan oleh mereka, para ulama kita di zaman kita saat ini, terkhusus kepada kita, masyarakat Indonesia yang pada umumnya memiliki at-takrim, bentuk pemuliaan yang berlebih-lebihan kepada seorang yang mulia. Terkadang dia berikan rukuknya kepada orang yang ia muliakan tersebut. Ketika orang mulia tersebut mungkin berada di sampingnya, sementara dia hendak melewati sesuatu, satu lorong atau satu jalan yang ada di dekatnya, maka dia meruku, ya kan? Maka dia meruku, ia berikan rukunya kepada orang tersebut. Ataukah mungkin ketika dia hendak pamit, terkadang dia sujud seakan-akan seperti halnya sujud atau ruku. Dia ruku, kemudian ia muliakan orang tersebut dengan memberikan rukunya kepada dirinya. Ini termasuk dari perkara yang diingatkan oleh mereka, para ulama kita, untuk kita meninggalkannya. Untuk kita meninggalkannya. Pernah suatu ketika di darasnya Syekh Khalid Al-Zafiri hafizahullah, ada salah seorang yang hadir hendak izin, ya kan, sambil ruku-ruku, ya, berdiri sambil ruku-ruku, dan diingatkan oleh beliau hafizahullah, jangan melakukan perkara tersebut. Ruku, menunduk yang mengesankan itu ruku adalah ibadah, dan jangan seseorang memberikan ibadah tersebut kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika lewat, ya lewat biasa, jangan kemudian kita menunduk. Ketika seorang ingin pergi dari majlisnya seseorang, walaupun orang-orang tersebut adalah orang yang kita muliakan, maka jangan sambil seperti bersujud, maka langsung berdiri sebagaimana berdirinya seseorang pada umumnya. Jangan sampai dia berikan rukuknya dan sujudnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga ini perkara yang pertama dari muara at-tauhid, yaitu wajib baginya untuk menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian muara yang kedua, al-amru tsani, isbatul uluhiyah lillahi ta'ala wahdah, menetapkan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang tadi kita sebutkan, adanya nafi dan adanya isbat, menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, dan menetapkan isbat satu-satunya yang dia sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sering kita mendengarkan ada sebagian masyarakat kita yang ketika tertimpa sesuatu musibah atau melihat sesuatu yang mengherankannya, ia tiba-tiba mengucapkan dengan kata la ilah, ya kan, la ilah. Nah, la ilah ini kalimat yang batil. Ini kalimat yang batil. Apabila dia mengucapkan kalimat ini tanpa dilanjutkan lafaz yang setelahnya illallah, menunjukkan dia mengingkari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adanya pencipta. Tidak Allah, tidak pula selain Allah azza wa jalla. Dan ini kesyirikan dan ini kekafiran. Ia tidak percaya kepada pencipta, ia tidak percaya kepada pengatur, ia tidak percaya kepada satu-satunya zat yang wajib disembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas-jelas kekafiran. Sehingga ketika seorang hendak bertahlil, maka lengkapilah kalimat tahlil tersebut, la ilaha illallah. Adanya nafi dan adanya itsbat. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah ta'ala yang bisa sampaikan. Adapun penjelasan al-amru tsani, perkara yang kedua yang beliau sebutkan tadi, adanya al-itsbat, kita akan jelaskan pada pembahasan yang setelahnya biiznillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habibakumullahu ta'ala.